bolehkah menghadiri majlis yang diisi oleh surat kari? Tak boleh, jangan. Isinya na'udzubillah fitnah, fitnah tok isinya. Fitnah, fitnah tok ya apa sih? Masa Ustaz Afifuddin ditanya tentang masalah Ustaz Askari itu merengek-rengek minta Ustaz Luqman ya untuk nasihati, tentunya untuk urusan dakwah di Balikpapan. Qadzab bin Nihaya, bayangkan Qadzab bin Nihaya itu dusta paling dusanya, sampai menyebutkan tentang Rafidhah. Apa ini? Apa ini? Kenyataannya kan dia minta berkali-kali untuk nasihati. Sampai ngomong kalau masih ada muallim di ma'had ini, anak tidak kerasan di sini. Anak mau pindah, anak mau pergi. Ini kata Askari. Dan anak tanya kepada muallim, muallim siapa yang ngusir ente dari ma'had? Siapa yang ngusir? Askari, kata muallim. Langsung gitu jawabannya. Anak tahu itu Askari yang nyuruh anak keluar. Kata muallim. Dan berapa kali minta Ustaz Luqman hadir majlis untuk menasehati. Entah apa hukumnya itu, merengek-rengek atau tidak, yang jelas itu kejadiannya. Silakan hukumnya. Tanya tentang tanah yang diburung-burung di Makassar sana. Dijawab oleh Ustaz Afifuddin. Itu tanah bermasalah. Ada kata-kata bermasalah. Kemudian beliau menyampaikan, sempat mau dimeja hijaukan tanah itu. Waduh, Qadzab bin Nihaya, Qadzab bin Nihaya. Kalaulah di meja hijaukan itu bermakna di sidang, lapas. Memang belum sampai tingkat persidangan. Tapi kalau dipanggil polisi, naam. Dipermasalahkan, naam. Bermasalah, naam. Yang kedua, apakah benar Ustaz Luqman itu pembina dakwah di Balikpapan? Qadzab bin Nihaya. Qadzab bin Nihaya. Apa ini? Kalaulah bukan seluruh Balikpapan, tapi di mati lupa ini, ditunjuk sebagai pembina beliau. Ada saksinya. Masa seperti itu Qadzab bin Nihaya? Apa ini? Na'udzubillah min dzalik ya akhwan. Jujur. Antum mau hadir di majelis seperti itu? Tak sayang kalbu antum. Tinggalkan. Nah, oleh karena itu, maka ikhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah, kita tentunya diperintah oleh Allah dan Rasulnya untuk mencari, untuk memperoleh hidayah tersebut, sehingga tidak na'udzubillah min dzalik terjerumus dalam sekian fitnah, tidak terjatuh dalam sekian fitnah. Kalau sudah terjatuh dalam fitnah, terjerembab dalam fitnah, sesuatu yang hak itu tampak batil. Sesuatu yang jelas nampak samar. Bahkan yang baik dimusuhi, yang benar dimusuhi, dicaci, dimaki, dibantah, yang salah dibela, dirangkul, dan dihormati. Ini kalau sudah masuk dalam fitnah, maka apa artinya bergelimangan dengan harta dunia miliaran, triliun, tapi tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala di jalan yang lurus. Buat apa? Buat apa? Memilih kehidupan dunia ketimbang akhirat yang kekal. Nah, antum melihat kejadian yang nyata. Antum melihat fenomena yang terjadi, antum melihat kondisi yang di depan antum. Bagaimana mereka-mereka, orang-orang yang awalnya teguh, masya Allah, membantah hizbi semua. Nah, dengan dalil-dalil yang dimiliki, baik tingkatan masyayikh maupun tingkatan ustaz, luar biasa. Begitu masuk dalam fitnah, tenggelam dalam fitnah, khalas. Semua itu berbalik. Berbalik. Makanya, misalnya Syekh Muhammad bin Hadi yang dulu bantah Syekh Muhammad bin Hadi yang sekarang. Askari yang dulu membantah askari yang sekarang. Nah, iya. Yang dulu mengeluh-ngeluhkan Syekh Robi dan yang lainnya sekarang. Kan iya. Tapi sekarang sudah. Gak digubris. Nah sekarang, na'udzubillah min dzalik, ada telegram atau channel atau apa namanya, yang isinya kedustaan dan ucapan-ucapan yang kotor. rusak, wasakh terhadap asatidz Ahlussunnah dan dakwah Ahlussunnah. Begitu. Begitu. Kemudian diungkit-ungkit ucapan Syekh Rabi terhadap Ustaz Luqman hafizahullah dulu, anak ini akhsha, karena khawatir Luqman termasuk berjenis min dasa'is ikhwan, penyusup dari penyusup ikhwan. Dulu saya demikian bilangnya. Siapa yang tanya Askari ke Syekh Rabi langsung, Syekh mereka Zulkarnain dan yang lainnya masih mendengung-dengungkan dan menyebarkan kata-kata antum yang dulu masalah ini Syekh. Askari yang tanya ke Syekh Rabi. Apa kata Syekh Rabi? Naam. Qultu ana akhsha an yakun, khawatir, walakin al-an uzakki. Ya betul. Ana khawatir. Ana bilang akhsha. Sekarang ana mentazkiyah beliau. Ana uzakki. Dan ini disebut-sebut oleh Askari di majlis-majlis. Kemana itu? Semua harus jujur. Munsis, insaf, jujur. Jangan menutup-nutupi. Jangan dusta. Jujur ya ikhwan. Jujur ya ikhwan. Ikhwati biddin, a'azzan wa'zakumullah. Ketika sama anak berdua ke Syekh Rabi, berdua di depan Syekh Rabi, di Mekah, di rumah beliau, Syekh Rabi langsung tanya ke kita berdua. Tidak adalah kita. Mana? Askari di sebelah sini, depan Syekh Rabi. Antum Indonesia, kalian dari Indonesia? Naam Syekh. Ana tanya, antum, kalian berdua ini sama Luqman, ma'a Luqman wala ma'a Abu Mudir. Kamu bersama Luqman Babdu atau bersama Abu Mudir? Luqman. Siapa yang jawab? Askari. Ma'a Luqman Syekh. Aku bersama Luqman Babdu. Ayo kata Syekh. Tempo hari, naam, ja'ani qabla ayyam. Beberapa yang lalu datang ke sini Abu Mudir. Nah, datang dulu Luqman ke sini, wa sajjadtuhu anil hajuri, aku terangkan, aku sampaikan keras tentang hajuri. Karena Luqman waktu itu masuk fitnahnya hajuri. Sekarang diapakan Luqman masuk Askari? Diapakan sekarang? Dipuji-puji. Nah, dibantah, karena kalau dibantah setelah itu dipuji. Ditegur, raya negur. Nah, mana sudah minta maaf. Cukup seperti itu ya Pak. Apalagi ada ikhwatannya Kasri, ini ada screenshotnya, ada checkingnya gitu loh. Tidak bisa mungkin, mau mungkin kemana antum? Ana ragu untuk menghadiri daurahnya Adil Mansur sama Ruzaid. Loh kenapa? Karena ada yang mengkritik. Loh kalau Rasul dikritik, kata Azhari. Kalau Rasul dikritik ya apa? Ya kan antum. Sudah ketutup. Na'udzubillah, na'udzubillah min dzalik. Nah, sampai ikhwan yang tanya ini ada chattingannya gitu loh. Nyampaikan, jangan ada dengar Syekh Ubaid yang mengkritik. Ana tidak tahu. Haji, tidak tahu. Sama Ana. Ana di sini, Askari sebelah kanan Ana, sebelah kiri Syekh Mustafa Mabrom, sebelah kanan lagi Muhammad Khalid, depan Syekh Ubaid. Ketika Syekh Mustafa Mabrom menyampaikan bahwa nakas dikosul Adil Mansur khamsanukot walam yajib walam yarud syai'an, aku nikos, diskusi debat dengan Adil Mansur terkait hajuri, satu pun tidak bisa menjawab Adil Mansur. Syekh Ubaid baru mengatakan, Adil Mansur hajuri, kata Syekh Ubaid. Adil Mansur hajuri. Bilang apa itu? Dan ucapan Ana ini, tadi ini, Ana tekan ke Syarofat bilang, naam, kemarin. Waktu daur ke sini, sahih. Fitnah. Makanya hidayah itu mahal, ikhwan. Mahal. Tidak bisa dihargai dengan fulus. Jujur. Sidak. Jujur ya ikhwan. Jujur. Nah. Oleh karena itu di antara penyebab. Penyebab dari sekian penyebab. Orang itu menyimpang. Ya. Dan terfitnah. Masuk dalam fitnah. Dan memfitnah. Itu salah bergaul. Atau dikelilingi orang-orang fadzanin, orang-orang ashabul masyakil. Ana tanya kepada Syekh Abdul Wahid Al-Madkhali, Syekh, apakah di antara penyebab, dari sekian penyebab Muhammad bin Nabi seperti sekarang ini, kayak gini ini, karena di sekitar beliau orang-orang yang bermasalah. Naam. Ahsantah. Antum lihat sekarang. Bagaimana? Hidayah, ya Allah. Mahal, hidayah. Jaga. Jujur. Kuncinya. Sidak.